Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketujuh dari silsilah ilmiah beriman dengan malaikat-malaikat Allah adalah beriman dengan sifat-sifat fisik malaikat bagian yang kedua. Sifat yang kelima, bahwasannya malaikat berbicara. Dalil di dalam Al-Quran dan hadis banyak yang menunjukkan bahwasanya malaikat berbicara. Mereka berbicara dengan Allah, sebagaimana firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika Rabbmu berkata kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Al-Baqarah 30. Mereka berbicara dengan para nabi, sebagaimana ayat yang menceritakan pembicaraan mereka dengan Nabi Ibrahim. Lihat Adz-Dzariyat 24-34. Dan pembicaraan mereka dengan Nabi Lut. Lihat Surat Hud ayat 81. Dan di dalam hadis Jibril, Malaikat Jibril alaihissalam berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Islam, iman dan juga ihsan. Hadis riwayat Muslim. Dan mereka berbicara dengan orang-orang saleh, sebagaimana firman Allah menceritakan tentang pembicaraan malaikat kepada Maryam, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan menyucikanmu dan memilihmu di antara wanita-wanita seluruh alam. Ali Imran 42. Mereka berbicara dengan penduduk surga. Lihat Surat Ar-Ra'd 23-24. Dan mereka berbicara dengan penduduk neraka. Lihat Surat Ghafir 49-50. Dan di antara sifat malaikat yang keenam adalah bahwasanya malaikat memiliki kemampuan menjelma sebagai manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam kisah Maryam, fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Maka Maryam memasang hijab atau tabir yang melindungi diri beliau dari keluarganya, maka kami pun mengutus kepadanya roh kami, yaitu Jibril. Maka Jibril menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Surat Maryam 17. Kisah Ibrahim dan Lut bersama malaikat dan juga hadis Jibril termasuk di antara dalil-dalil tentang sifat malaikat ini. Dan hendaknya kita mewaspadai keyakinan sebagian orang yang mengingkari sifat ini, seperti kelompok Mu'tazilah yang menganggap hal ini hanyalah khayalan orang yang melihat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.